Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar adani Allahu wa iyyakum minan nar. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahmakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Pertama kita aturkan pujian sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak kenikmatannya. Kenikmatan yang harus kita sadari saat ini adalah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersimpuh dalam rangka belajar ilmu agama. Hadirin rahimakumullah, setelah berapa hari? Tidak sampai sebulan ya. Nawarakallahu. Antum berada di tempatnya masing-masing, di tempat asalnya masing-masing. Bertemu dengan orang tua, bertemu dengan teman-teman yang apa berasal dari daerahnya sendiri, na'amarakallahu fikum, mudik gitu ya, na'amakumah. Kemudian Allah mudahkan kita semuanya kembali ke ma'had ini dalam rangka untuk thalabul ilmi. Maka sadarlah bahwa ini merupakan nikmat Allah yang besar. Artinya kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjalani aktivitas ini. Banyak di antara saudara-saudara kita gara-gara liburan libur semuanya jadinya. Nawarakallahu. Ada yang betul-betul enggak bisa balik. Ada yang bisa kembali tapi mengalami rintangan-rintangan. Sehingga seharusnya hari Selasa ini mereka sudah bisa mendapatkan pahala thalabul ilmi. Mereka masih terkatung-katung mungkin di jalan atau di rumah enggak punya biaya dan lain sebagainya, tapi antum dengan mudah bisa kembali ke sini. Maka sekali lagi itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi kita semuanya untuk mensyukurinya. Hadirin rahimani wa rahmakumullah, barakallahu fikum. Ini sengaja kita ingatkan terkhusus bagi kita. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, para pengajar juga juga para santri, bahwasanya ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Hadirin rahimah rahmakum jami'an barakallahu fiikum. Maka saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada antum semuanya, dan insyaallah semuanya sudah siap untuk berjibaku kembali berjuang dalam thalabul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan meridhai langkah-langkah kita. Ikhwani fiddin rahimah rahmakum jami'an barakallahu fikum. Dan ini merupakan momen yang spektakuler untuk kita tahun ini. Biasanya kalau awal masuk itu kan ada persiapan, dauroh-dauroh gitu. Tapi sekarang tidak, langsung. Nih, durus berjalan normal seperti biasa. Hadirin rahimakumullah, semoga nama semuanya sudah siap ya menghadapi pelajaran-pelajaran yang ada. Hadirin rahimakumullah, baik pelajaran amnya maupun pelajaran khususnya. Hadirin rahimakumullah. Dan untuk pelajaran kita kali ini sebagaimana biasa, mungkin kalau yang santri yang lama-lama sudah tahu pelajarannya apa ya, nah orang lama. Tapi bagi santri yang baru, maka perlu diketahui bahwasanya pelajaran kita adalah pelajaran bulughul maram. Nih. Dan hadirin rahimakumullah, pelajaran yang sedang kita berada di dalamnya adalah pelajaran berkaitan dengan kitab nikah. Hadirin rahimakumullah, barakallahu fikum. Dan bukan pertama dari awal dari kitab nikah, tapi sudah mau akhir-akhir kita pun nikah. Labasi halifatun rahmakumullah. Dan kita masuk pada bab as-sadaqu. Halifatun rahmakumullah jami'an wa barakallahu fikum. As-sadaq ini termasuk salah satu dari syarat sahnya nikah. Dan ini perkara yang sangat ditekankan, bahkan menjadi perkara yang harus ada di dalam pernikahan sebagai keabsahan nikah itu sendiri. Selain Rasulullah SAW, maka itu hukumnya wajib. Adapun untuk Rasulullah SAW, dan itu merupakan kehususan hukum bagi beliau. Beliau tidak wajib memberikan as-sadaq atau mahar. Dan itu kehususan Rasulullah SAW. Diperkenankan bagi Rasulullah SAW untuk menerima hadiah hibah dari seorang wanita. Dengan ia menyerahkan dirinya kepada beliau tanpa harus menyerah apa diberikan kepadanya mahar untuk keabsahan sebagai pernikahan itu khusus untuk Rasulullah SAW. Tapi selain Rasulullah SAW, maka tidak diperkenankan kecuali harus ada yang namanya mahar. Oleh karena itulah ada beberapa pernikahan yang tidak sah dikarenakan padanya ada kekurangan untuk syarat ini. Seperti nikah syaghar itu enggak boleh karena enggak ada mahar. Nikah syaghar itu gambarannya seorang memiliki mauliyah. Demikian pula orang lain memiliki mauliyah. Wanita yang menjadi tanggungan dia. Baik anaknya atau saudarinya. Kan ini ya, paham ya? Masing-masing seperti itu. Kemudian masing-masing wali bilang kepada wali yang lainnya, tak nikahi mauliyah antum, kamu juga menikahi mauliyah saya dengan tanpa mahar. Maka ini enggak boleh, nikah syaghar. Nih, apa alasannya? Karena enggak ada mahar. Istilahnya. Sehingga mahar itu perkara yang harus dalam pernikahan. Dan itu diucapkan di dalam akad. Baik namurakullahu fikum ditain atau tidak, harus ada. Iya. Ya khalifatullah maramukum. Kalau enggak ditain, maka mahar itu ada dengan mahar misil. Harus diberikan kepada sang mempelai wanita, ya, dengan mahar misil. Namurakullahu, misalnya, dia menikahi angkah tuka. Terus, gitu. Ya, angkah tuka. Namurakullahu fikum. Dia seawalnya bilang, angkah tuka. Ya. Kemudian dijawab, qabil tu nikaha. Angkah tuka, dibinti kata-kata. Kemudian si suami tadi mengatakan, qabil tu nikaha. Sah, namurakullahu fikum. Tanpa nyebut mahar, ya. Namurakullahu fikum. Tapi, sang suami harus memberikan mahar kepada apa? Kepada istrinya dengan mahar misil. Mahar misil itu mahar, ya, yang besarannya, yang bentuknya disesuaikan dengan mahar-mahar yang biasa diberikan kepada wanita setempat sesuai dengan apa? Urf. Itu mahar misil. Na'amarakallahu fikum. Tapi biasanya na'amarakallahu fikum, mahar itu disebutkan di dalam akad. Ya, angkah tuka. Ya, mahbubataka. Ya, fulanah binti fulanah bimahri kada kada wa kada halan. Kemudian sang suami mengatakan, qabil tunikaha bimahrin madkurin halan. Biasanya seperti itu. Jadi, mahar adalah perkara yang harus di dalam pernikahan. Karena itu merupakan syarat sahnya pernikahan. Dan mahar ini adalah haknya istri. Ya. Haknya istri. Khalifatullah marhamakumullah. Jadi bukan diberikan kepada wali atau keluarga. 6. Terlepas dari adat sebagian daerah, ya, ada uang panai, ada uang 6 acara, ada uang gedung, itu terlepas dari itu. 6. Ya, tapi yang namanya mahar, na'am warakallahu fikum, itu diberikan kepada istri, ya, sebagai iwat, ya, sebagai ganti dari apa? Dari sesuatu yang diharamkan tadinya, ya, dengan mahar itu Allah halalkan sesuatu yang haram tadi. Khalifatullah marhamakum. Adapun uang panai itu enggak ada kaitannya. Itu antum bisa nego, nah, namarakallahu fikum, dengan apa? Dengan keluarga. Uang acara, ya, itu juga bisa dinego, namarakallahu fikum, ada tidak adanya. Tapi bukan perkara yang harus. Tapi secara adat na'amarakallahu fikum seperti itu. Ya. Na'amarakallahu fikum tidak mengapa kalau diadakan kalau ada. Ya, kalau ada. Selama tidak apa? Memberatkan na'amarakallahu fikum dari pihak untuk pihak mempelai pria biasa. Ya khalifatun rahmatum. Kalau di tempat kita ya khalifatun rahmatum. Untuk biaya-biaya semacam itu biasanya ditanggung bersama. Nah, ditanggung bersama. Tapi ini beda dengan mahar. Kalau mahar itu betul-betul amarakallahu fikum disediakan khusus untuk diberikan kepada istri. Gitu ya. Ya khalifatullah makmum. Baik di secara diberikan secara kontan atau utang boleh. Nih. Kontan langsung dikasihkan. Utang nanti ditunda ampun beriannya. Walifitullah marhamakumullah. Dikatakan oleh para ulama, as-sadaku sama sadaqan. Li-ish'arihi bisidki rakbati zawji fi zawjah, untuk waktu sebagai tanda jujurnya rakbatu zawj kecintaan suami kepada istrinya. Wawal iwat allati fin nikah. Dan ini merupakan iwat ganti yang ada dalam pernikahan. Au ba'dahu atau setelahnya. Jadi di sini mengisyaratkan bahwasanya mahar itu bisa dibayarkan secara kontan atau dibayarkan secara tunda. Utang. Nah, barakallahu fiik. Lil mar'ati bimuqa bil istibahati zauji budha'ahu. Dan itu diberikan kepada istri sebagai ganti daripada apa? Daripada nam diperkenankannya penggunaan pemanfaatan istri tersebut dari sisi amarakul istimta. Jadi boleh. Nih, yang tadinya kalau sebelum pernikahan itu enggak boleh kita melakukan istimta dengan seorang wanita. Nah, warakallahu fikum. Ikhwani fi dinillah makmumuh. Entah dikasih embel-embel nikah, mut'ah, atau apa saja, enggak boleh. Kecuali dengan pernikahan yang sah. Secara syar'i, nah, warakallahu fikum. Maka dengan akad tersebut, dengan mahar tersebut, nah, warakallahu fikum. Jadi boleh, jadi halal. Nih. Ikhwani fi dinillah makmumuh. Kalau sebelum nikah, nah, warakallahu fikum. Ngintip. Dengan sengaja, nah, warakallahu fikum. Enggak boleh. Tapi setelah nikah, jangan kan ngintip. Ya, semuanya boleh. Ini, kalau dibintah marah makmum jangan pora kelas. Nah, walau itu asma dan sodak ini punya berapa istilah? Nah, warakulafikum. Yang pertama as-sodak. Ya, yang kedua al-mahr. Mahar. Nah, warakulafikum. Bisa dibaca baca sodak, bisa dibaca sidak. Sidakun. Dan ini amarakallahu fikum disyariatkan sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, Isma' dan Qiyas. Ikhwali fitnah mukmin. Adapun Al-Quran, Allah subhanahu berfirman, wa'atun nisa'a saduqatihinna nihlatan. Nah, amarakallahu fikum. Berikanlah kepada istri-istrimu maharnya. Nama rokalaf. Kalau kita dah mengucapkan rokalaf. Ya. Adapun dalam sunnah seperti sabda Nabi Alaihissalatu Wassalam, iltamis walau khataman min hadid. Ada perintah dari Rasul Alaihissalatu Wassalam bagi ya seorang yang hendak menikahi wanita untuk mencari mahar. Ya, sekecil apapun harus diberikan. Nama rokalaf. Ikhwal ibn hamkum jalan mahar itu kepada istrinya. Nama rokalaf. Ya. Waqad ajma'al ulama ala mas'uliyati likatsurin nusus fihi. Dan para ulama telah bersepakat akan disyariatkannya mahar dalam pernikahan dikarenakan nas-nas yang berkaitan dengan sangat banyak sekali. Ikhwal ibn hamkum. Kemudian muqtadul qiyas, ya. Konsekuensi kias menuntut diperkenankan yang namanya apa? Mahar dalam pernikahan. Dan itu ada banyak manfaat dan faedah yang diperoleh baik untuk mempelai pria maupun untuk mempelai wanita. Dan bahasan berikutnya terkait dengan haddu aqal wal aktsar fi sidak. Nih, batasan maksimal dan minimal. Enggak ada batasan maksimal, enggak ada batasan minimal di dalam besaran mahar. Ya kali witnah makmum. Tapi dianjurkan sana untuk at-taqlil fi sidak. Nih. Kali witnah makmum. Dianjurkan sangat untuk namarakallahu fikum meminimalkan yang namanya mahar. Ya qalibitlah mengucapkan para kalafikum. Dan itu merupakan tanda berkahnya wanita tersebut. Sehingga sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, a'udhu nisa'i barakatan. aisyaruhunna mu'natan. Sebesar-besar barokah pada wanita adalah yang paling ringan mu'nahnya, biayanya. Biaya di sini mencakup biayanya, nafkah maharnya, juga biaya nafkahnya. Gak nuntut macam-macam. Itu berarti amarah kelafik wanita terus memang barokah. Dikasih sama ini yo. Saya sakit. Kayak itu. Teriman istilahnya amarah kelafik. Kalau dalam apa? Dalam bahasa Jawa. Teriman. Itu amarah kelafik menunjukkan wanita tersebut adalah wanita yang sangat berbarokah. Ya khalifin rahmah mukmujain barokah kelafik. Nah, dan hukum asalnya ya khalifin rahmah mukmujain yang namanya apa? Mahar. Itu ya, namarakulah mal, harta. Ya, masalahnya namarakulah. Yang namanya mahar itu ya, harta. Ya, bisa berupa uang, bisa berupa apa saja yang bermanfaat. Yang jelas, manfaatnya harus mubah. Ya, ya kali fitnah namarakulah itu berupa manfaat. Ya, uang. Boleh, namarakulah fikum. Ya, seperangkat alat sholat boleh. Nawarakalawikum. Ya, khalifitullah maramakum jalan barakalawikum. Ya. Bahkan ya khalifitullah termasuk boleh dijadikan mahar adalah itqur raqabah. Ya. Pembebasan. Al-itaqoh. Ya. Itu boleh dijadikan sebagai mahar. Dan ini yang disebutkan dalam hadis yang pertama dalam bab ini. Wa an Anasin radhiyallahu an, dan disebutkan riwayatkan dari Anas radhiyallahu an ay Nabi alaihi salatu wassalam, dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, annahu a'taqa Safiyatan. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam membebaskan Sofiyah. Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Termasuk 6 wanita bangsawan. Ya. Dari Bani Quraidah. Namarakallahu fikum. Putri dari pentolan Yahudi. Huyai bin Akhtab. Namarakallahu fikum. Khalifah Rahman Rahman menikah dengan Rasulullah SAW setelah terjadi perang Khaybar. Nih, dengan walimah yang sangat sederhana. Nih, remukan roti dan air. Nih, hujan yang turun semalam. Nih, Khalifah Rahman Rahman. Jadi, hadis ini Khalifah Rahman Rahman. 6. Atau kisah ini namarakallahu menginspirasikan kepada kita berkaitan dengan Aqdul Walimah. Bahwasanya yang ya, baik namarakallahu dalam melakukan walimah itu yang sederhana. Ya. Ya kali fitnah namarakallahu jalan barakallahu fikum. Karena itu lebih meringankan suami. Atau lebih meringankan keluarga namarakallahu fikum dalam menjalankan acara walimah tersebut, acara pernikahan. Kadang-kadang ya, sebagai menjadi momok namarakallahu di sebagian para pemuda yang kemudian mereka namarakallahu fikum enggan untuk menikah ketika melihat namarakallahu fikum mughalah fil walimah. Adanya bermegah-megahan dalam walimah. Apalagi itu sudah menjadi kebiasaan dalam sebuah masyarakat gitu ya. Nah, kalau enggak seperti itu jadi gunjingan. Namarakallahu fikum. Ini menjadi momok bagi para pemuda untuk menikah. Qadibatullah makmullah. Jadi kalau saya belum punya gini gimana saya akan menikah? Kan gitu ya. Qadibatullah makmullah. Tapi contoh Nabi alaihi salatu wassalam terkhusus pada kisah pernikahan beliau dengan Sofiyah. Itu sebagai namarakallahu fikum. Kedua baik kita bahwasanya yang namanya walimah itu enggak perlu diadakan dengan cara yang besar-besaran. Apalagi sampai ya khanifat namakumullah diadakan di dalamnya perkara-perkara yang menyelisih syariat Rasul alaihi salatu wa syariat agama. Campur aduk lagi perempuan. Ya jangan awar, itu menyelisih awar kalau diundangnya. Nam acara-acara atau barakallahu fikum hiburan-hiburan yang muharramah seperti diundang orkes. Nah, barakallahu fikum. Kan sering ya. Ini jangan, itu enggak boleh. Nah, barakallahu fikum. Itu termasuk yang diharamkan. Ya khalifat rahmatullah. Jadi besarnya biaya untuk itu ya gara-gara itu tadi nah, barakallahu fikum. Padahal dalam syariat itu bisa dengan sangat sederhana. Rasulullah SAW walimahnya itu remukan roti dan air hujan turun semalam. Itu Rasulullah SAW. Dan maharnya adalah pembebasan budak. Yang saat itu na'amarakullahu fikum Sofia. Setelah menjadi tawan, beliau jadi budak. Yang awalnya punyanya Dihya Al-Kalbi. Kemudian para sahabat tidak semua. Masa Sofia punyanya Dihya Al-Kalbi. Ini cocoknya untuk Rasulullah SAW. Diambil. Kemudian dibebaskan sama Rasul. Kemudian pembebasannya itu dijadikan sebagai mahar. Untuk menikahi Sofia bintu Huyai. Dan itu boleh. Khalifatullah mahmud boleh. Namarakallahu fikum. Mahar berupa al-itaqah. Pembebasan budak. Namarakallahu fikum. Ikhwalifidin rahimani wa rahmakumusya'an barakulah. Wajala itqoha sodakoha. Dan Rasulullah SAW menjadikan pembebasannya sebagai maharnya. Ikhwalifidin rahimani wa rahmakumusya'an barakulah. Hadis ini mutafakun alaih. Disepakati atasnya. Yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nomor hadis 5086. Dan diriwayatkan oleh Muslim nomor hadis 1365. Ikhwani fillah rahimakumullah. Dari hadis ini na'amarakallahu fikum diambil faedah masru'iyatus shadaq fin nikah. Jelas ya. Disyariatkannya memberikan mahar di dalam pernikahan. Dan bahkan yang namanya as-sadaq itu termasuk syarat di dalam keabsahan pernikahan. Ikhwalibat mahmukum. Untuk absahnya sebuah pernikahan harus ada yang namanya mahar. Ini bagi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adapun untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus bagi beliau boleh menikah dengan wanita dengan tanpa mahar. Boleh. Ya khali fitnah marhamakum ujian barakul. Yang kedua, dari hadis inna marakulah fikum. Ya khali fitnah marhamakumullah. Dalam hadis inna marakulah fikum, habarkan kepada kita bahwasanya Safiyah bintu Huyai dan termasuk ummahatul mu'minin. Kenapa? Dinikahi oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi yang menjadi ummahatul mukmin adalah wanita-wanita yang menikah dengan sah. Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia meninggalkan 9 orang istri. Namarakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Di antaranya namarakallahu fikum Sofia bintu Huyai. Adapun ada berapa wanita na'amarakallahu fikum yang pernah dinikah sama Rasulullah SAW kemudian dicerai, maka dia bukan termasuk ummahatul mukminin, bukan termasuk. Dan mereka punya hukum khusus ketika menjadi apa istri Nabi SAW. Di antara hukumnya adalah tidak boleh nikah lagi na'amarakallahu fikum setelah meninggalnya Nabi SAW. Tidak boleh. Makanya Aisyah itu ditinggal Rasulullah SAW. Usianya baru 17 tahun. Namarakulah Aisyah. Baru 17 tahun ya. Baru meninggal setelah beliau usia 60 tahun. Berapa tahun sudah? Menjanda. Tapi tidak nikah lagi. Kalimit rahmah rahmah kumuh. Nah. Demikian pula nama mauliahnya Rasul alaihi salatu wasallam, seperti Maria Al-Qibtiyah. Itu jadi nama barakallahu fikum mauliahnya Rasul. Kenapa? Dia adalah budaknya beliau. Yeah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menggaulinya dan sampai kemudian lahir putra beliau namanya Ibrahim. Itu dari apa? Maria Al-Qibtiyah. Diisukan setelah kematian Rasulullah SAW, beliau menikah lagi. Maka Umar Ibn Khattab langsung berazam ingin menangkapnya, mau membunuh dia. Kenapa? Pernah bersama Rasulullah SAW. Jadi yang pernah bersama Rasulullah SAW, baik dia sebagai istrinya yang sah, atau sebagai mauliahnya yang ditinggalkan Rasulullah SAW dalam keadaan masih berada dalam tanggungnya Rasulullah SAW, maka tidak boleh menikah dengan siapapun. Dukung khusus bagi wanita-wanita yang menjadi namara kalafikum istri Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi untuk sebagai apa? Ummahatul mukminin, itu mereka yang dinikahi oleh Rasul alaihi salatu wasallam dengan pernikahan yang sah. Ya kalau itu ataupun mereka yang dinikahi kemudian dicerai, enggak masuk. Jadi namara kalafikum apa? Ummahatul mukminin. Ada dua wanita namara kalafikum ya, yang pernah dinikahi oleh Rasulullah SAW, nam kemudian dicerai. Di antaranya barakallahu fikum wanita yang dijuluki al-hazinah, yaitu wanita yang senantiasa bersedih. Karena apa? Ikhwan fillah rahimakumullah, dia dinikah sama Rasul. Dan terkenal nama wanita ini cantik pol wis barakallahu fikum. Ya, sampai membuat para istri-istri yang lain cemburu. Ya. Setelah akad dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasa na'am barakallahu fikum na'am kaum mukminat ya, dikenal sahabiah datang memberikan selamat gitu ya, na'am barakallahu fikum ya, ternyata na'am barakallahu fikum Hafsah bintu Umar ya, datangi dia na'am barakallahu fikum, biasalah ya, na'am barakallahu fikum persaingan antar madu. Jadi kalau antum nanti fitnah dapat apa? Dapat anugerah punya istri lebih dari satu. Nah, barakallahu fikum. Antum harus waspada. Nah, barakallahu fikum. Kalau fitnah rahimakumu, Hafsah bilang sama dia, kalau suhu itu paling suka. Kalau bertemu pertama kali, ya, dibilang sama beliau, dibilang ke di depannya, a'udzu billahi minka. Ya, a'udzu billahi minka. Ya, karena enggak tahu ya barakallahu fikum. Diturutlah sama dia. Ya, pas ketika Rasulullah SAW masuk, ya, dia pun apa mengikuti arahan Hafsah tadi barakallahu fikum. Ya. Rasul masuk langsung a'udzu billahi minka. Hah? Kamu berlindung dari saya. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala sudah, kamu bisa pulang saja ke rumah kamu. Langsung dicerai. Belum diapa-apakan. Nah, barakallahu fikum. Langsung dicerai. Saya itu dia langsung sedih sampai disebut dengan al-hazinah. Nah, barakallahu fikum. Wanita yang senantiasa bersedih. Saya lupa namanya. Namanya kalau enggak salah Asma ya. Nah, barakallahu. Tapi itunya apa?